ada bintang film India. Boru ni kalipa main di fangita. Tunggorang doa lah segeri baik ko jamila. Diripu anak bodu hape na umi na lina. Oh jamila. Asapiru namar sapola sapola. Amuno ngana poso begi amuna akapora. Ora ora rauli tarlu mori senatorasna. Pasi kola hona na kona tak sewu sewu boleh masih ada tu botean sewu di mana terus nampak tipu pangkat ni gelena oh Jamila. Mangula pasikola hona na kona tak songon solu bolon marsia rutu botean songon imana toras na patibo pangkat ni gelengna.